Dalam masalah dunia, manusia bebas berkreasi. Apakah masa jabatan kepemimpinan presiden, teori eksekutif dan lain-lain tadi bukan termasuk urusan dunia? Ya, betul. Tetapi apakah kita akan mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali telah melakukan sesuatu yang kurang tepat, sementara yang lebih tepat adalah orang kafir itu? Karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya bukan hanya kebaikan dunia, bukan hanya kebaikan akhirat. Kalau akhirat jangan ditanya, sholat berjamaah mereka, tahajud mereka, sedekah mereka, jihad mereka jangan ditanya. Apakah yang terbaik pada diri sahabat itu hanya masalah akhirat saja? Dunianya enggak baik atau kurang baik? Ini Abu Bakar kurang baik ini, tidak membatasi masa jabatan. Apa begitu? Tentu ini ucapan yang keliru. Saya kira sebagai seorang muslim tidak akan tega mengucapkan seperti itu. Karena para sahabat adalah manusia-manusia terbaik dalam hal akhirat dan dunia. Bukan hanya akhirat saja. Karena Islam ini berbicara bukan hanya akhirat tapi dunia. Antum tahu ada orang yang akhirnya masuk Islam padahal dia tokoh Kristen, Nasara, gara-gara mendengar pidatonya Ibn Abbas, ceramahnya Ibn Abbas. Kaget ini tokoh Kristen ini. Ini agama apa-apa? Kok agama bahas masalah waris, bahas masalah jihad, strategi perang, siasat syariah? Padahal di Kristen agama itu yang ada akhirat, akhirat, akhirat. Gak ada aturan. Antum boleh tanya sekarang kepada para pendeta dan pastor, mereka kebingungan. Kalau orang ada orang mati, itu yang paling berhak terhadap hartanya itu siapa? Istrinya kah? Atau anaknya? Atau ayah ibunya? Bingung mereka. Karena gak ada di Injil. Lihat Anisa 11-12. Ya, istri dapat berapa? Seperempat. Kalau ada anak, berapa? Suami dapat berapa? Setengah. Kalau ada anak, seperempat. Ayah ibu mayat dapat berapa? Sepertiga. Kalau ada anak, seperenam. Luas sekali, tafsir sekali. Ini gak ada di Nasara dan di agama-agama lain. Maka agama yang paling banyak berbicara tentang dunia, Islam. Boleh ditantang semua agama. Ya, dan kita tunjukkan, gak usah jauh-jauh, Kitabul Buyu'. Kitabnya Imam Bukhari, Kitabul Buyu'. Ayo bandingkan dengan teori ekonomi manapun. Kita suguhkan Kitabul Buyu' Imam Bukhari. Gak ada yang selengkap tulisan Imam Bukhari. Itu baru Imam Bukhari, belum Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Semuanya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan ini urusan dunia. Bebas. Tadi sudah kita bahas apa yang dilakukan oleh para sahabat dan itu yang terbaik. Dan tadi sekilas sudah saya kasih contohkan. Kalau dibatasi bagaimana? Ini sedang bagus-bagusnya. Ini pemimpin sedang maju-majunya. Tapi jabatan sudah habis. Ya harus dilengsarkan. Apalagi tidak terpilih lagi dan seterusnya. Dan orang akan terpacu untuk berambisi. Siapa tahu 2014 saya dapat. Enggak dapat lagi. Siapa tahu nanti 2019 dah. Jadi pikirannya ke situ saja. Cari jabatan, bukannya kerja yang baik, bikin pabrik dan seterusnya, malah ke situ kan enggak produktif. Orang yang berpikir tentang pemimpinnya itu enggak satu saja. Pemimpin udah yang jadi pemimpin sudah biasa saja. Yang lainnya enggak usah jadi pemimpin. Ya, bikin ini, bikin itu, bikin pabrik. Daripada uang dihambur-hamburkan untuk kampanye, beri panduk, bikin ini, itu, kaos, segala macam. Orang bilang, sudah punya kaos ya. Cuma segitulah kaos. Biaya sampai miliaran. Mendingan buat pabrik untuk fakir miskin biar bekerja. Ini kan lebih baik. Pikiran seperti ini. Ya. Daripada disibukkan dengan pemilu lagi, pemilu lagi.